أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله kita teruskan kembali pembahasan kita yaitu al-mulakhas al-fiqhi ringkasan-ringkasan tentang pembahasan fiqih li Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang baru dari kitab shalah yaitu bab fi syurutish shalah. Bab tentang syarat-syaratnya salat. Dan di sini Syekh Shalih hafizahullah taala akan menyebutkan masail-masail yang berkaitan tentang syarat-syarat sahnya salat. Yang diantaranya yaitu dukhul waqt, masuknya waktu. Kemudian satrul aurat, menutup aurat. Yang kemudian ijtinab an-najasa, menjauhi atau menghilangkan sesuatu yang najis. Menghilangkan sesuatu yang najis. Kemudian istiqbalul kiblat, menghadap ke arah kiblat. Kemudian al-khamisah yaitu an-niyah. Yang pertama Syekh Shalih hafizahullah taala akan menyebutkan yaitu tentang dukhul al-waqt, masuknya waktu. Wa qala hafizahullah taala babun fi syurutis shalah. Bab tentang syarat-syarat salat. Syurutis shalah, syarat-syarat salat yaitu syarat yang menjadi ibadah salat menjadi sah. Dan syurutu salat di sini harus dilakukan oleh seseorang secara keseluruhan. Tidak boleh seseorang meninggalkan sebagian. Karena satu dengan yang lain ada kaitannya. Satu dengan yang lain ada kaitannya. Perbedaan antara syarat dengan rukun dikatakan oleh para ulama bahwa syarat dilakukan di luar ibadah, sedangkan rukun dilakukan di dalam ibadah. Contoh yaitu syarat sahnya salat, yang diantaranya yaitu dukhul al-waqt, masuknya waktu. Sebelum kita sholat, maka harus masuk waktunya, yaitu di luar sholat. Begitu juga satrul aurat, menutup aurat, itu masuk ke syarat sahnya sholat. Bukan rukun, tapi syarat sahnya sholat. Kenapa? Karena sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus menutup aurat kita. Itu di luar sholat, sebelum sholat. Begitu juga ijtinab an-najasa, menghilangkan najis. Najis-najis yang menempel pada badan kita, pada pakaian kita, kita hilangkan dulu sebelum kita melaksanakan sholat. Berarti syarat adalah merupakan ibadah, merupakan syarat di luar ibadah, dilakukan di luar ibadah. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun dilakukan di dalam ibadah, contohnya ketika sholat membaca Al-Fatihah, para ulama menyebutkan bahwa membaca Al-Fatihah adalah merupakan rukun min arkanus shalah, maka dibaca di dalam sholat. Dan juga ruku, sujud, tumanina, itu semuanya rukun dari rukun-rukun sholat dan dilakukan di dalam ibadah. Nah, ini perbedaan antara syarat dengan rukun. Wa qala hafizahullahu ta'ala asy-syartu lughatan, asy-syarat secara lughatan yaitu al-alamah. Syarat secara bahasa artinya adalah al-alamah, tanda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwa syarat secara bahasa adalah al-alamah, tanda. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad ayat ke-18, falyanduruna ila sa'ata an ta'tiyahum baghdatan faqad jaa'a asyratuha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fahal yanduruna ila sa'ah, maka tidaklah mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, anta tiyahum baghtatan, itu akan datang kepada mereka baghtatan, dengan tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Syahid yang kita baca itu faqad jaa'a asyratuha, bahwa kiamat itu telah datang, tanda-tanda kiamat, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Faqad jaa'a asyratuha, telah datang tanda-tandanya. Berarti syarat secara bahasa lughatan adalah al-alamah. Faqad jaa'a asyratuha ay alamatuha, yaitu alamat-alamatnya, tanda-tandanya. Wa syar'an, secara istilahan dikatakan oleh hafizahullah ta'ala, ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujud wala adamun lidzatihi. Dikatakan oleh hafizahullah ta'ala secara istilahan syar'an, ma yalzamu min adamihi al-adam, yaitu yang sesuatu yang ketiadaannya menyebabkan amalan menjadi tidak ada. Kalau syarat tidak dilakukan, berarti ibadah itu tidak ada. Ibadah itu tidak sah. Sama seperti taharah. Taharah adalah merupakan syarat dari sahnya sholat. Ketika seseorang sholat, akan tetapi tidak bersuci, maka sholatnya tidak sah. Walaupun dia telah melakukan syarat-syarat yang lain, masuk waktu, menutup aurat, niat, menghilangkan najis, menghadap ke arah kiblat, tapi hilang satu, yaitu tidak bersuci, tidak berwudu sebelum sholat, maka sholatnya tidak sah. Dengan ini disebut oleh Hafidzahullah Ta'ala, yaitu ma yalzamu min adamihil adam, sesuatu yang ketiadaannya menyebabkan amalan itu tidak ada, yaitu tidak sah. Harus ada, harus dilakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah tidak akan menerima salat di antara kalian hatta yatawadda, sehingga kalian berwudu. Sehingga berwudu adalah merupakan syarat dari sahnya salat. Wala yalzam min wujudihi wujud wala adamun lidatihi. Tapi keberadaannya, keberadaan syarat itu tidak mengharuskan sesuatu amalan tertentu menjadi ada. Contohnya, bahwa sebelum seseorang melaksanakan sholat, itu harus berwudu. Dan di sana ada amalan, yang apabila seseorang mengamalkan, maka disunnahkan. Contohnya, sebelum dia tidur, disunnahkan untuk berwudu. Sehingga, dengan adanya wudu tadi, tidak mengharuskan bahwa dia harus sholat. Bisa saja dia berwudu, yakni mengamalkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur untuk berwudu, karena hukumnya sunnah. Atau ingin membaca Al-Quran, dia berwudu. Dan juga dikatakan, wala yalzamin wujudihi wujud, dan tidak, yakni keberadaan, tidak mengharuskan sesuatu atau amalan tertentu menjadi ada. Karena bisa saja hilang dari salah satu syaratnya. Dia sudah bersuci, kemudian dia akan sholat. Akan tetapi ada syarat yang lain yang belum dia lakukan, yaitu menutup aurat misalkan. Sehingga keberadaan syarat tadi, itu keberadaan wudu tadi, dengan adanya wudu tidak mengharuskan, yakni menjadi amalan itu menjadi ada. Kenapa? Karena hilang salah satu syaratnya, itu menutup aurat. Sehingga syarat itu semua harus dilakukan. Syarat itu semua harus dilakukan. Wa syurutus shalah ma tatawaqqafu sihhatuha alaiha ma'al imkan. Wa syurutus shalah, dan syaratnya salat, ma tatawaqqafu sihhatuha, sesuatu yang menentukan sahnya ibadah, sahnya salat, ma'al imkan, bila memang memungkinkan dilakukan. Apabila memungkinkan dilakukan. Seperti taharah, dia bisa melakukan, maka itu merupakan syarat dari sahnya sholat. Tidak bisa bersuci dengan tanah, tidak bisa bersuci dengan air, maka bisa bersuci dengan tanah. Karena pengganti dari air adalah dengan tanah. Karena tetap yang namanya taharah adalah merupakan syarat dari sahnya salat. Tidak ada air, ya kembali kepada dengan turab, dengan debu. Nah, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwa syarat tetap ada. Walaupun tidak ada air, maka ada pengganti yang lain. Maka ada penggantinya yang lain. Nah. Wali salati syara'itu la tasihu illa biha. Idza 'udimat aw ba'daha lam tasih as-salatu wa as-salah. Wali salati syara'itu la tasihu illa biha. Dan salat terdapat syarat-syarat yang tidak sah seseorang apabila tidak mengerjakannya. Ini harus mengerjakan syarat-syarat ibadah, syarat salat. Idza udimat aw ba'daha lam tashih as-salah. Idza udimat, apabila tidak ada, ini secara keseluruhan, aw ba'daha atau sebagian, lam tashih as-salah, maka tidak sah salatnya. Karena sebagaimana yang tadi kita sebutkan, bahwa syarat itu harus dilakukan semuanya. Harus dilakukan semuanya. Nah, awalan yang pertama, yaitu dukhul waqtiha, masuk waktu. Ini syarat sah salat yang pertama, yaitu dukhul waqt. Allah Ta'ala, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Inna salata, sesungguhnya salat kanat alal mu'minina, terhadap orang-orang yang mukmin, kitaban mawquta, yaitu waktu-waktu yang telah ditentukan. Ay mafruban fi awqati muhaddadah, yaitu waktu yang telah ditentukan. Fi awqati muhaddadah, pada waktu-waktu yang tertentu. Nah, fatawqit huwa tahdid. Fatawqit yaitu waktu. Nah, bahasa Indonesianya waktu. Bahasa Indonesia waktu itu mengambil dari bahasa Arab. Nah, waktu itu bahasa Arab. Sehingga disebutkan dukhul waqtiha, masuk waktu. Nah, bahasa Indonesianya waktu. Fatawqit. Dan taukid wat tahdid. Taukid yaitu wat tahdid, yaitu waktu yang ditentukan. Waqad waqatahu Allah as-salah, bima'na annahu subhanahu haddada laha waqtan min az-zaman. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan waktunya. Bima'na, dengan makna bahwa Allah subhanahu wa ta'ala haddada laha waqtan minaz zaman, telah menentukan waktu dari zaman. Nah, yang sebagaimana nanti kita akan lewati dari waktu-waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan juga sholat subuh akan kita lewati. Wa qala hafidhahullahu ta'ala, wa qad ajma'al muslimun ala anna as-salawatul khams awqatan makhsusatan mahmudatan la tujzi'u qablaha mahdudatan. Naam, waqad ajma' al-muslimun, ijma' para ulama, ala anna as-salawat, bahwa salat lima waktu, awqat makhsusatan, waktu-waktu yang khusus, mahdudatan, saya ulangi tadi kesalahan, mahdudatan, waktu yang telah ditentukan, la tujzi'u qablaha, dan tidak sah apabila seseorang salat sebelum waktunya. Qala al-amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, as-salatu laha waqtun syaratahu Allah laha la tasihu illa bihi. Berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "As-salatu laha waqtun." Salat mempunyai waktu. Syaratahu Allah, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tasihu illa bihi. Yang tidak sah kecuali masuk waktunya. Fas-salatu tajibu bidukhuli waqtiha. Liqalihi ta'ala aqimis salata lidhulukis syamsi. Dan kewajiban salat dengan masuk waktu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata lidhulukis syamsi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, aqimis salata lidhulukis syamsi. Dirikanlah salat lidhulukis syamsi, ketika matahari tergelincir. Ini waktu salat duhur. Liduluki asy-syamsi. Waqad ajma'al ulama 'ala fadilati al-ityan bis-shalah fi awwal waqtiha fil jumlah. Ijma' para ulama 'ala fadilati al-ityan, tentang keutamaan al-ityan, salat fi awwal waqtiha, di awal waktunya, bil jumlah. Kenapa di sini disebutkan bil jumlah? Karena ada sebagian salat yang afdol diakhirkan, yaitu salat isya. Nah, secara jumlah afdol salat pada waktunya. Akan tetapi ada beberapa salat yang afdol untuk diakhirkan, yakni salat isya dan salat duhur idashtaddal har. Apa itu idashtaddal har? Apabila cuaca sangat panas sekali. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan tentang salat duhur. Salat duhur afdol disegerakan. Akan tetapi apabila cuaca yang sangat panas sekali, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan abridu bis sholat, dinginkan dengan sholat. Yaitu akhirkan waktu sholat duhur sampai dingin. Fa inna syiddatal har min fi jahannam. Karena panasnya terik matahari, cuaca, min fi jahannam, dari hembusan neraka api jahannam. Sehingga afdol diakhirkan apabila cuaca yang sangat panas sekali. Dan juga sholat isya. Sholat isya afdolnya diakhirkan apabila tidak memberatkan. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam keluar tengah malam, kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, sesungguhnya ini adalah merupakan waktunya. Laulaan asyukka ala ummati, kalau tidak memberatkan kepada umatku. Ini yang dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu ini merupakan waktunya, yaitu di akhir malam untuk melaksanakan sholat isya apabila tidak memberatkan umatku. Karena Nabi mengetahui bahwa umatnya tidak akan sanggup melaksanakan sholat isya di akhir malam, sehingga diawalkan. Nah, tapi afdol sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam ketika melihat para sahabatnya telat, Nabi mengakhirkan. Apabila melihat para sahabatnya sudah berkumpul, maka Nabi menyegerakan, yaitu salat isya, yang sebagaimana insyaallah taala kita akan bahas pada babnya. Nah, waliqali taala fastabiqul khairat. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Salat pada waktunya, salat tepat pada waktunya adalah termasuk dari berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan juga termasuk dari amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u, dan bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. As-sabiquna as-sabiqun, dan orang-orang yang beriman yang paling dahulu, ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka yang mengejarkan ibadah, melaksanakan sholat tepat pada waktunya, disegerakan apabila telah datang waktunya. Wa fi sahihain, dan dari hadis Bukhari dan Muslim, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, itu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu su'ila sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ila Allah, qala as-salatu ala waqtiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang. Seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ila Allah, amalan apakah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud. Keterusan dari hadis ini, orang tadi bertanya kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam, thumma ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian orang tadi meneruskan kembali, bertanya kembali kepada Nabi alaihissalatu wassalam, thumma ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Waqala jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihissalatu wassalam mendahulukan, yaitu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, itu merupakan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Didahulukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dari berbakti kepada kedua orang tuanya, dari jihad fi sabilillah. Rasulullah mendahulukan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-salatu ala waqtiha. Ini amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengamalkan salat tepat pada waktunya, maka kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebab-sebab seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menyegerakan ibadah. Menyegerakan apabila telah datang waktu salat. Nabi alaihi salatu wasalam ketika datang salat mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna." Wahai Bilal, senangkanlah kami. Nabi alaihi salatu wasalam ketika telah datang waktu salat, beliau senang. Kenapa? Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikumandangkan adzan, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Al-amr, perintah. Perintah kepada kita semuanya untuk menyegerakan salat. Sehingga orang-orang yang dipenuhi hatinya dengan keimanan, ketika datang sholat, dia merasa senang. Telah datang waktu sholat. Ini kesenangan Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi alaihissalatu wassalam saking senangnya sholat, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Baik dalam keadaan safar, ataupun dalam keadaan tidak safar. Nabi alaihissalatu wassalam senantiasa memanjangkan sholatnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan juga dalam hadis Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Melihat Nabi alaihissalatu wassalam qama minal lail hatta tatatafattar qadama. Nabi berdiri melaksanakan sholat malam sampai kakinya bengkak. Aisyah mengatakan, lima fa'alta hadha? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal seperti ini ya Rasulullah? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan juga yang akan datang. Dijawab oleh Nabi alaihissalatu wassalam, afala akunu abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur. Nah, Nabi yang sudah diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih rajin melakukan ibadah. Semangat di dalam ibadah. Nah, saking semangatnya, ada tiga orang yang datang ke rumahnya. Nabi alaihissalatu wassalam bertanya kepada Aisyah tentang ibadahnya Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian diceritakan ibadahnya Nabi alaihissalatu wassalam seperti ini. Sehingga tiga orang tadi mengatakan, kalau begitu kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadahnya Nabi alaihissalatu wassalam. Tiga orang tadi mengatakan, salah satu mengatakan, saya akan sholat terus pagi, siang, malam dan tidak akan tidur. Kemudian orang yang kedua mengatakan, saya akan berpuasa terus, tidak akan berbuka. Orang yang ketiga mengatakan, saya akan ibadah terus, tidak akan menikah. Kemudian datang Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, kalian yang mengatakan seperti ini dan seperti itu, demi Allah, saya adalah merupakan orang yang paling takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sholat dan saya tidur. Saya berpuasa dan saya berbuka. Dan saya menikah dengan wanita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan termasuk dari golonganku. Rajin ibadah, akan tetapi tidak dengan diiringi dengan sifat ghulu. Karena seorang apabila dia terus seharian ibadah tapi tidak tidur, akan memberikan madarat kepadanya. Akan sakit dia. Terus berpuasa tidak akan berbuka, sama. Akan memberikan madarat kepadanya. Sehingga ibadah yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adwa muha wa in qalla, yaitu ibadah yang terus menerus walaupun sedikit dia melakukannya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mal ila Allah adwa muha wa in qalla. Amalan-amalan disukai Allah subhanahu wa ta'ala adwa muha, yaitu yang ibadah terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Dia sedikit mengerjakan ibadah, tapi terus menerus, itu lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada dia mengerjakan suatu amalan, banyak. Liburnya 1 tahun, misalkan. Libur 2 tahun. Akan tetapi apabila dia terus menerus istimrar, dia akan selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan merasa lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala hafidhu 'ala shalawat wa min al-muhafadha 'alayha al-ityan biha awwal waqtiha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hafidhu 'ala shalawat, jagalah salat-salatmu. Wa min al-muhafadha, dan dari menjaga salat, al-ityanu biha awwal waqtiha, mendatangkan salat yaitu pada waktunya. Nah, apabila sudah datang waktunya maka disegerakan. Nah, berbeda dengan orang-orang munafik Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka mendirikan salat qamu kusala, mereka mendirikan dengan malas. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, asqalus shalah 'alal munafiqin salatus subuh wa salatul isya. Asqalus shalah, salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik, salat subuh dan salat isya. Kenapa berat bagi mereka? Karena dua salat di sini dikatakan oleh para ulama, Allah salat subuh, kalau salat isya, yaitu di mana waktu-waktunya istirahat, permulaan tidur, sudah gelengan kepalanya di kasur sehingga malas untuk pergi melaksanakan sholat. Berat bagi mereka. Dan juga berat bagi mereka sholat subuh. Karena kan sholat subuh adalah ketika nikmat-nikmatnya tidur. Berat kepalanya untuk mengangkat badannya untuk melaksanakan sholat. Dan dikatakan oleh para ulama, dua waktu tadi adalah dua waktu yang dimana? Dua waktu yang gelap. Sehingga mereka mengatakan, kalau saya datang sholat ke masjid ataupun tidak, oh tidak ada orang yang tahu. Pada zaman dahulu belum ada lampu-lampu. Yang ada cuma perangan yang seadanya. Sehingga mereka mengatakan, kalau saya hadir ataupun tidak hadir, oh tidak ada orang yang tahu. Berbeda dengan sholat duhur, asar, maghrib, mengetahui. Ada orang yang tahu. Berbeda dengan sholat-sholat yang subuh dan juga sholat al-isya. Allahu ta'ala alam. Baik. Kita teruskan kembali insyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Naqafi lahuna subhanakallah bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.